Alhamdulillahilladzi adinal mu'minina liyahjuru minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa televisi Indonesia dimanapun Anda berada, anggota mimbar Nurussalam yang berbahagia, jamaah majlis zikir Nurussalam di seluruh provinsi di Republik Indonesia tercinta ini, berbahagia sekali di pagi hari ini kita kembali menuntut ilmu, bersiratul rahim di dalam mimbar Nurussalam yang sangat kita rindu-rindukan. Dan hadir di televisi di studio jamaah dari Majlis Ta'lim An-Nisa Nurussalam Bandung. Dan ada beberapa orang dari Jakarta yang aslinya juga dari Bandung juga kelihatannya. Apa kabar Ibu? Sehat? Senang ngaji ya? Nanti ngaji lagi enggak? Alhamdulillah taala minal aminin. Kita tidak boleh berhenti untuk di majlis ta'lim berzikir dan senantiasa memuji-muji Allah dan senantiasa dekat dengan Allah, dan silaturahim kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Baiklah pemirsa, setelah kita sholat subuh, kita berzikir, kita baca Quran, bersilaturahim, dan sekarang kita konsentrasikan diri kita untuk ikut mengaji di mimbar Nurussalam. Berbahagia sekali di pagi hari ini kita ditemani oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Nana Rukmana, DWMA. Beliau sangat sibuk di keseharian, begitu banyak jabatan-jabatan, khususnya Ketua Umum Masjid Raya Bani Umar, dan kemudian beliau juga di PU, dan banyak-banyak ceramah di mana-mana, konsultasi keluarga dan sebagainya. Alhamdulillah bisa hadir mengajar atau kita bersama-sama di mimbar Nurussalam. Apa kabar? Oke, sehat. Alhamdulillah. Sehat aja. Alhamdulillah. Muter-muter terus? Ya biasa. Oh, biasa. Kadang-kadang saya kontak ada di Bali, kadang-kadang gimana? Ya, tugas. Tugas ya. Luar negeri, aduh luar biasa. Insyaallah keseringan sering ke Bandung juga ya. Ya, biasa bolak-balik Bandung Jakarta. Masih ngajar di Bandung? Masih ngajar di Bandung. Ya, muter-muter ngajar. Ngajarnya muter-muter enak. Baik, alhamdulillah. Tema pada hari ini, Pak Nana, Nabi Muhammad mengajarkan kasih sayang antar sesama. Nah, sebelum diterangkan oleh Bapak Pak Nana aja panggilnya enak ya, orang Bandung beliau. Sebelum diterangkan mengenai apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad berbentuk kasih sayang antar sesama itu, kita sabar dulu, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami di mimbar Nurussalam. Pengajian pada hari ini sebagaimana tadi saya sampaikan, Nabi Muhammad mengajarkan kasih sayang antar sesama. Tentu saja wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan sisi kaitannya adalah kasih sayang antar sesama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu apa? Marilah kita dengarkan dengan seksama, dan tentunya nanti ada kesempatan untuk bertanya pada ibu-ibu, disiapkan sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruka'an sujjada yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Para pemirsa Televisi Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun berada, ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nisa Nurussalam dari Bandung, pertama-tama tentu saja kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat hadir di sini, dan kita bersyukur atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang berupa hidup dan kehidupan, nikmat yang kita reguk setiap saat tiada terputus. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Kullau kanal bahri midada kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kul, katakan, andai seandainya air laut engkau jadikan tinta untuk menuliskan dan melukiskan kalimat atau nikmat Allah, maka lautan itu pun akan kering sebelum kita mampu menuliskan dan melukiskan kalimat Allah, walaupun ditambah air laut sebanyak itu. Nggak cukup. Kalau kata orang Sunda itu kira-kira begini, pok caritakeun, lamun seg cai laut dijadikan mangsi, pikeun nulis nikmat karunia Allah, tanwande cai laut eta teh baris beak manten, samemeh urang anggeus nulis nikmat kalimat Allah. Sok sanajan ditambah cai laut anu sakitu lobana. Kira-kira ngerti enggak itu? Oh. Kali-kali bahasa Jerman. Sama. Salawat dan salam kiranya dilimpahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang rela berkorban untuk menegakkan syiar Islam di muka bumi ini, kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa menauladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kerangka berkeluarga, contoh yang paling baik dari Rasul, baik dalam konteks bertetangga, bermasyarakat, atau bahkan lebih luas lagi dalam rangka berbangsa dan bernegara. Memang pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Namun realitas dalam kehidupan kelihatannya sekarang banyak yang belum mengikuti sunnah Rasul dengan baik dalam seluruh aspek kehidupan. Biasanya yang diikuti itu yang enak-enak aja. Enak-enak ya. Kemarin ada bapak-bapak pulang dari maulid, langsung ketemu ibunya di rumah. Mah, itu kata Ustadz, kenapa? Kalau malam Jumat itu ternyata pahalanya sama dengan membunuh 70 Yahudi. Kalau yang gitunya dicatat. Kalau apa? Ya biasalah kalau malam Jumat. Oh, lain lagi, mah. Kalau malam Senin 40 Yahudi. Kalau malam Selasa, oh nanti saya tanya lagi ke Ustadz, gara-gara gitu. Jadi ingin tiap hari nanya terus. Dari yang enak-enak. Dari yang enak-enak. Nah, biasanya begitu. Atau biasanya bapak datang pulang ke rumah, mah, ternyata kata Ustadz itu boleh dua kok. Kok mama bilang hanya satu saja? Nah, itu yang dicatat. Dia tidak pernah nasihat Ustadz itu ya dijelaskan semuanya. Padahal kata Ustadz memang kalau dengan istri sendiri itu cukup satu hati, ya kan? Satu hati di antara suami istri. Loh, kalau dengan yang lain hati-hati bisa dua hati. Loh, kenapa dua hati? Ya hati-hati, gitu kan? Jadi ya cukup tadi antara suami istri. Nah, itulah realitas dalam kehidupan. Jadi banyak orang yang mencontoh Rasul itu yang enak-enak aja. Tapi tidak pernah pulang, misalnya seorang bapak ikut di majelis taklim atau ibu, mah, ternyata Rasul itu setiap malam sholat malam. Ternyata katanya Rasul itu kalau sholat itu sampai bengkak-bengkak kakinya, itu gak pernah dicatat. Gak pernah dicatat ya. Takut bengkak. Takut bengkak, gak pernah dicatat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tauladan kepada kita itu dalam konteks hablum minallah maupun hablum minannas. Akan ditimpakan kerugian bagi siapapun dimanapun kecuali orang yang bisa menghubungkan dari hablum minallah dengan baik dan hablum minannas. Nah, oleh karena itu dalam konteks menauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang harus menyeluruh, bukan bagian-bagian saja. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Saya kira ibu-ibu semua yakin bahwa Allah itu memang banyak berbuat baik kepada kita. Betul enggak? Kok kayaknya kurang banyak ya? Yakin enggak? Yakin. Kenceng lah. Dalam surat At-Tin ayat 4 itu Allah berfirman bahwa manusia itu diciptakan dengan sempurna. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi penciptaan manusia itu sempurna. Kita seringkali tidak pernah memperhatikan itu. Coba bayangkan kalau hidung dengan mulut letaknya tidak berdekatan. Itu mau makan harus diciumnya di sebelah sini dulu kan gitu, baru ke sini. Lalu kebetulan lubang hidung juga menghadap ke bawah. Coba kalau lubang hidung menghadapnya ke atas, setiap gerimis ibu harus begini. Pakai payung. Harus pakai payung. Itu Allah yang mengatakan, aku ciptakan manusia dengan sesempurna. Ada yang tumbuh terus panjang, ada yang dibatasi. Misalnya alis, itu ada garisannya. Ada rambutnya, tapi tidak seperti rambut di sini. Dia dibatasi. Bayangkan kalau alis itu panjang terus setiap hari motong. Atau kenapa kalau kuku itu bisa panjang tapi kalau gigi tidak? Bayangkan kalau gigi juga terus panjang. Setiap mau ke kondangan bukan potong gigi, bukan potong kuku, tapi potong gigi. Itulah tadi sempurnanya Allah menciptakan manusia. Tapi seringkali kita luput gitu dari perhatian kita bagaimana Allah telah menciptakan itu dengan sempurna. Pernah ada kasus, saya kira ibu-ibu sering menyimak di layar kaca. Ada seorang istri yang disiram air keras oleh suaminya sehingga wajahnya itu hancur. Tetapi ada bantuan kan dari para dokter kita di Surabaya ya. Surabaya. Di Surabaya dioperasi. Memang Allah memberikan ilmu kepada manusia, tapi ternyata dengan operasi itu walaupun sudah berpuluh-puluh kali tidak bisa mengembalikan seperti aslinya ciptaan Allah. Iya. Bahkan tatkala dokter itu diskusi, memang kalau muka bisa, katanya mengambil dari kulit punggung, dia gambar di kulit punggung, ya, di black diambil, lalu di sana bisa. Itu juga bertahap lama sekali. Nah kemarin dialog persis mau bikin alis. Waduh, ini gimana? Takutnya nanti bikin alis panjang terus gitu, karena ternyata Allah beda rambut di alis itu. Nah akhirnya sampai sekarang belum ketemu bagaimana dia menciptakan alis ya. Ya, itu bagaimana tadi Allah subhanahu wa ta'ala bisa menciptakan dengan sesempurna itu. Akhirnya keputusan terakhir adalah ditato aja kan. Jadi kalau ditato kan tidak ada apa. Tapi yang sekarang justru sebaliknya, ibu-ibu ada yang sudah dikasih nikmat alis yang bagus malah dikurut, dicukur gitu. Terus akhirnya pakai tato atau pakai itu. Padahal itu Allah sudah menciptakan sebaik-baiknya. Jadi itulah Allah sudah berbuat baik kepada kita. Kita harus berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Dan juga jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan macam-macam. Ya. Ada kerusakan akidah, ada kerusakan fisik. Tadi ada kerusakan yang sekarang di mana-mana akibat huru-hara. Iya. Ibu bisa lihat kekerasan sekarang terjadi di mana-mana. Kita sangat prihatin. sebagai orang tua, ya. Ada kekerasan di rumah tangga tadi, contohnya ada yang disiram, KDRT, apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga, ya. Lalu ada kekerasan di sekolah, sekarang di mana-mana sudah jadi tren di anak-anak tawuran, ya. Ada kekerasan karena masalah akidah, banyak yang dipicu karena masalah sosial, karena masalah ekonomi. Tetapi sekarang kita bisa menyaksikan kekerasan terjadi di mana-mana. Itu realitas. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengatasi itu? Terpulang kepada agama. Kita harus melihat contoh Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu, wala tu'minu hatta tahabbu." La tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang sebelum beriman. Jadi orang yang masuk surga itu hanya orang yang beriman. Dan tidak dikatakan beriman seseorang sebelum dia mencintai orang lain. Jadi salah satu ciri orang yang beriman itu harus bisa mencintai orang lain. Kalau di lingkungan rumah tangga, pasti yang paling kecil suami mencintai istri. Istri mencintai suami. Suami, istri sebagai ibu bapak mencintai anak-anak. Anak mencintai ibu bapak. Anak harus hormat kepada ibu bapak. Gitu. Itu perintah agama bahwa kasih sayang itu harus tadi diciptakan dalam lingkungan keluarga, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Derajat kebaikan suami atau kehormatan seorang suami bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena kekayaan, bukan karena kegagahan, bukan karena kegantengan, tapi kehormatan suami itu terletak pada kelembutannya kepada istri. Itu yang dicintakan oleh Rasul. Yang paling baik di antara kalian, kata Rasul, adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Oh, mantep. Dan aku, kata Rasul, adalah orang yang paling baik menggauli istrinya. Yang paling baik terhadap istrinya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana Rasul ya, mencontohkan untuk berbuat baik kepada istri, kasih sayang terhadap istri. Tidak sempurna tadi keimanan seseorang ya, sebelum dia menunjukkan akhlaknya yang baik. Allah. Atau dengan kata lain, ya, orang yang beriman yang paling sempurna, kata Rasul, adalah orang yang akhlaknya baik dan kasih sayang terhadap istri. Oh. Jadi kalau kira-kira punya suami seperti itu, ibu gimana? Tapi ada pernah saya dialog, waktu saya dialog dalam konsultasi keluarga, penana, Pak Ustadz, gitu. Tapi kan istri itu tidak ingin hanya disanjung, ya kan? Seperti bidadari, ya, dinangnak nengnek. Oh, apa dinangnak nengnek? Itu urusan orang Jawa Barat lah, dinangnak nengnek. Tidak. Tapi istri itu ingin dihormati, ingin dihargai, ya kan? Yeah. Ingin didengar pendapatnya. Ingin diajak musyawarah untuk memutuskan sesuatu. Itulah keinginan istri. Bukan hanya diberi materi saja, tapi dia tidak pernah dihargai setiap ucapannya. Ya. Jadi tadi apa mau potong tadi? Wah, ini suami-suami ini. Oh, empat ini. Saya dikerubutin. Ada. Waduh. Makanya kalau tadi ada bapaknya banyak, itu pelajaran bagi suami-suami. Ya, pemirsa. Ada pemirsa di rumah. Iya. Ya. Nah lalu sebaliknya, tentu saja dalam konteks suami istri itu kan ada timbal balik. Kalau suami menyayangi istri, ya istri juga harus menyayangi suami. Iya dong. Wanita yang soleh adalah wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suami, dan mampu menjaga kehormatan diri di belakang suami. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, kalau ada seorang perempuan yang taat kepada Allah, mampu menjaga kehormatan dirinya, dan taat kepada suami, maka dia bisa masuk surga dari pintu manapun. Suruh pilih. Suruh pilih. Wah, Allah. Jadi saking terbukanya pintu surga bagi ibu yang taat kepada Allah, taat kepada suami, dan mampu menjaga kehormatan diri di belakang suami. Jadi itulah ciri orang yang soleh. Nah, taat kepada suami itu bagaimana? Ya tentu saja taat kepada suami kalau tadi suami memerintahkan kebaikan. Iya. Karena banyak sekarang suami yang memerintahkan istrinya untuk berbuat justru yang melanggar syariat ajaran agama. Saya sangat tersentuh waktu itu hati, karena seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk menjual diri karena faktor ekonomi. Ya Allah. Ada yang konsultasi ke saya, Pak, saya gini. Memang sudah terjerumus ibu, tapi baru sadar. Itu saya taat kepada suami. Loh, bukan itu menundukkan taatnya kepada suami. Saya kan tetap, walaupun berperilaku itu karena taat suami masuk surga. Oh, bukan. Taat kepada suami dalam pengertian, tentunya kalau suami mengajak istri di jalan Allah. Kalau misalnya suami memerintahkan itu, atau ada istri yang dijerumuskan karena masalah ekonomi, lalu disuruh menjual apa narkoba misalnya, kan banyak itu istri yang tertangkap karena itu. Lalu waktu diperiksa, oh saya memang karena diminta oleh suami. Kenapa? Karena untuk menghidupi keluarga. Nah itu tidak termasuk dalam kategori taat kepada suami seperti itu. Ya. Jadi itu dalam lingkungan keluarga perlu menciptakan kasih sayang. Suami menyayangi istri, istri menyayangi suami. Itu memang kejadian seperti itu sudah banyak terjadi ya, Pak Nana ya. Oh, banyak. Luar biasa kita banyak. Baca di mass media itu mengerikan sekali. Kesian banget nasib seorang istri atau wanita. Sudah kehidupannya sulit, kadang-kadang juga dibentak-bentak, malah dipukul sekarang. Luar biasa. Yeah. Kayaknya memang lebih bukan saya membela ibu-ibu ya. ini kena majlis taklim ibu-ibu bukan. Ini kena kebanyakan kan wanita kan lemah ya. Lemah sekali. Jadi tidak berdaya sama sekali sampai mukul sampai na'udzubillah min zalik. Apa dulu kayaknya zaman Nabi enggak pernah kedengar apa gimana tuh Pak? Ya, itu. Mungkin ilmunya belum sampai. Belum sampai. Oleh karena itu ya saya sebetulnya sering kalau ada pengajian itu jangan ibu-ibu saja, bapaknya harus hadir di sini. Iya. Bahkan kalau perlu itu dalam pengajian itu suami istri. Jangan sampai istrinya tahu ilmunya tetapi suaminya tidak tahu. Jadi akhirnya istri mencoba berubah tadi sikap perilaku tetapi suaminya tidak karena tidak tahu ilmunya. Oleh karena tadi Pak Ustadz Ahmad Rifai menyampaikan menuntut ilmu itu memang penting dan itu wajib. Wajib ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kapan? Tidak mengenal usia. Ya. Tidak mengenal tempat waktu di mana saja menuntut ilmu. Iya. Jadi tidak ada alasan ibu, saya sih sudah tua, sudah sulit nangkep. Tidak. Sebelum nangkep apa nih? Nangkep ilmu. Nangkep ilmu. Duduknya aja di majelis ilmu ini sudah berpahala. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu melekat sebelum nama ibu ditulis secara abadi di dalam batu nisan. Kalau sudah ditulis, baru boleh berhenti menuntut ilmu. Baik. Asik ya. Ibu kalau udah urusan rumah tangga ini kelihatannya asik benar. Tapi barangkali ada yang bertanya ya, kasih kesempatan. Ibu bertanya, silakan tengah dulu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nana Armen dari Majelis Zikir Anissa Jakarta. Pak Ustadz mau bertanya, apakah seorang suami yang tidak menafkahi anak dan istrinya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, istri minta cerai boleh nggak Pak Ustadz gitu? Ya itu saja Pak Ustadz. Ya. Bagus pertanyaan ya. Karena dalam konteks suami istri itu ada hak dan kewajiban ya. Pada suami melekat hak dan kewajiban. Pada istri juga melekat hak dan kewajiban. Nah, kewajiban utama dari suami itu pertama kan suami sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu pemimpin. Dan kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir dan maupun batin. Kalau ibu dikasih nafkah lahir saja, batin tidak, itu ibu bisa menuntut. Karena itu hak ibu untuk mendapatkan tadi nafkah itu. Oh, dikasih nafkah batin saja, tapi lahirnya tidak. Ibu-ibu kira-kira gimana? Batinnya batin aja terus yang dituntut. Tapi lahirnya tidak. Melekat kewajiban suami kepada istri untuk memberi nafkah. Jadi kalau sampai 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, maka punya hak ibu tadi untuk menuntut kepada suami. Jadi itu yang apa yang disebut hak dan kewajiban suami istri. Jadi itu, Bu. Kan cerai itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Halal itu apa? Kalau memang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Dan kalau saya menempatkan sebagai seorang suami, suami pun misalnya tidak bisa seenaknya menceraikan istri tanpa alasan-alasan yang kuat. Oleh karena ada suami yang dituntut tadi cerai oleh istrinya, tapi dia bertahan karena dia merasa dia masih memberikan, sanggup memberikan nafkah lahir dan batin. Tapi karena istrinya tadi sudah tertarik dengan orang lain, dicari-cari, ada juga begitu. Ada, itu iya, Allah iya. Yang tahu. Kan ada, ah sudah sebel nih, suami itu sudah bete gitu kan. Mau ganti model, mau ganti model. Mau ganti model gitu kan. Lalu di, ganti casing. Ganti casing gitu. Ya. Padahal suami itu masih bisa memberikan tapi kewajibannya. Memberikan nafkah, lahir batin dan yang lain-lainnya, tanggung jawab terhadap keluarga. Tapi karena faktor X, ya, atau istrinya tadi tertarik dengan istilahnya apa? Feel ya. Nah, lalu dicari-carilah kelemahan-kelemahan suami gitu. Dibilang dia tidak mampu lagi memberikan nafkah batin, padahal dia sudah masih sanggup kira-kira gitu. Nah, itu hanya ibu tahu, yang tahu dan Allah yang tahu. Tapi jelas kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi untuk tujuan supaya kita pisah karena punya tujuan yang lain. Oleh karena itu, kalau saya menghadapi konsultasi keluarga, ya berupaya untuk bagaimana menyatukan dulu atau bagaimana bisa menelusuri ya kekeliruan-kekeliruan dari pihak suami istri. Dan saya tidak pernah langsung percaya informasi dari satu pihak. Ya. Ibu menyampaikan begitu, tapi dalam kesempatan yang lain saya ingin bertemu dengan suaminya. Ternyata suaminya punya argumen lain gitu. Dan disatukan ini bisa bersatu. Jadi kita juga tidak boleh terlalu cepat-cepat mempercayai, apalagi kalau datangnya tadi dari orang lain yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Seringkali orang memfitnah tadi suami istri karena iri rumah tangganya itu apa? Solid gitu kan. Karena rumah tangganya itu tentram, sementara dia ingin menghancurkan, bisa saja. Bisa. Fitnah bisa ditebarkan di mana-mana. Jadi itu juga hati-hati, ya. Itu ya, Bu ya. Bukan Munana kan ya? Oh, bukan. Kalau. Iya, iya. Sok siapa di sini? Iya, Bu. Iya, boleh. Sok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Warningsih dari Majelis Taklim Anissa Nurussalam Kota Bandung. Oh, di Bandung. Ada yang menanyakan, ada sepasang suami istri waktu pernikahan istrinya itu masuk Muslim gitu, Islam. Setelah bertahun-tahun dia keluar dari jadi non-Muslim lagi. Ketahuannya waktu pergantian KTP dibaca sama suaminya, ternyata agamanya non-Muslim lagi gitu. Jadi akhirnya mereka bersepakat tidak mengadakan hubungan biologis. Tapi kalau suaminya mungkin perlu kalau minta cerai, tapi istrinya nggak ini aja, nggak mau aja tantangan gitu, bertahan aja. Tapi pisah, dia malah pisah rumah. Bagaimana itu hukumnya untuk suaminya kalau dia ingin nikah lagi gitu? Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya ingin nikah lagi ya? Sudah 4 tahun. Ya, jadi memang kalau mengamati masalah rumah tangga itu banyak sekali. Ya termasuk tadi ya masalah akidah, Oleh karena itu, sejauh mungkin kalau kita bisa mengupayakan nikah itu dengan orang yang satu iman, ya kan? Karena apa? Biasanya lebih banyak kemudaratannya daripada maslahatnya. Walaupun ya pemikiran manusia, oh bisa di manage gitu kan, oh bisa dikelola bersama-sama, tapi tetap kadang-kadang ada saja ya kan gesekan-gesekan yang akhirnya menimbulkan keretakan di dalam rumah tangga. Ya, jadi kasus seperti tadi sampaikan itu banyak. Ya. Suaminya masuk Islam dulu, setelah beberapa lama tiba-tiba kembali ke agamanya. Jadi oleh karena itu ya sebetulnya kita berharap atau menjadi perhatian ibu-ibu dan para suami ya, kalau misalnya putra-putrinya mau cari jodoh ya, lebih bagus kalau memprioritaskan itu satu iman ya, supaya tidak ada masalah di dalam keluarga ya. Nah tapi kalau tadi sampaikan suaminya mau nikah lagi, boleh ya boleh, kalau memang istrinya sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Baik. Jadi permaduan itu adalah jalan keluar dari kondisi yang teramat darurat. Permaduan itu yang dicontohkan oleh Rasul adalah jalan keluar dari kondisi yang teramat darurat. Jadi rumah tangga itu ibarat kita sedang naik pesawat. Ya, di situ kan tertulis ada pintu darurat. Pintu darurat itu dipakai kalau apa? Darurat. Kalau misalnya pesawat itu menghadapi kecelakaan. Oleh karena itu kalau kita naik pesawat kan na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan saya tidak menggunakan pintu darurat itu. Ya. Walaupun ada. Nah, di dalam rumah tangga ada pintu darurat tadi untuk cerai. Itu bisa dipakai kalau kondisinya tadi memang ya mengharuskan kita harus berpisah. Misalnya istrinya sudah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri, apakah kewajiban biologis atau kewajiban yang lain. Itulah tadi ajaran Islam membolehkan dalam kondisi begitu. Nikah, tiba-tiba istrinya sakit jiwa. Terus suami sudah bertahan 2 tahun, 3 tahun, istrinya terus sakit jiwa. Apakah boleh suaminya menikah lagi masa seumur-umur nikah dengan orang yang sakit jiwa? Kira-kira begitu. Itu bisa dikategorikan darurat. Darurat, ya. Kondisi darurat, oh boleh. Gitu. Jadi permaduan atau menikah lagi itu dalam kondisi darurat. Ya. Kalau bisa ya satu aja cukup. Karena tadi ya kalau sudah 2 itu ya repot juga karena ada tuntutan adil. Ya. Dan tidak semua orang ternyata bisa bersikap adil walaupun mau berupaya bagaimanapun. Jadi cukup satu hati saja. Ya. Karena kalau cari yang lain itu tadi saya katakan 2 hati. Apa 2 hati? Hati-hati karena ya, susah. Ya. Jadi harus dipikirkan panjang. Ya. Jadi boleh-boleh kalau dalam kondisi itu Ibu ya. Iya, berlaku adil juga di sini bukan berarti adil kepada yang tua saja. Yang muda juga harus diberikan keadilan kan gitu ya. Kan kadang-kadang yang muda juga pun bukan kehendaknya dia. Betul. Kadang-kadang ada hal-hal yang darurat dan sebagainya. Kadang-kadang konotasinya kalau udah kedua udah jelek aja gitu ya. Yeah. Tidak demikian. Agama juga tidak mengajarkan demikian. Barangkali yang kasih sayang antar sesama ini karena barangkali di dalam pergaulan hari-hari bukan di rumah tangga saja atau tata cara orang mau zaman sekarang ini tadi pernah ceritakan bahwasanya terjadi tawuran lah, segala pertentangan yeah. segala macam tentu saja bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kan? Ya, ini sekarang kita masuk dalam konteks bertetangga. Kalau tadi kan kita berumah tangga. Rumah tangga. Rasul pernah bersabda, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Lalu para sahabat mengenal, siapa itu ya Rasul? Orang ya yang tetangganya merasa tidak aman karena diganggu olehnya. Jadi tidak masuk surga seseorang yang membuat tetangga itu merasa terus terganggu dengan perilakunya. Jadi apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bisa bertetangga juga dengan cara yang baik. Bahkan dalam konteks bertetangga yang baik itu tidak membedakan suku, tidak membedakan ras, bahkan tidak membedakan agama dalam konteks bertetangga, dalam konteks hablum minannas. Jadi dengan siapapun kita harus baik. Karena yang akan menolong kita kalau kita kesulitan yang pertama itu tetangga. Tetangga, iya. Walaupun kita punya saudara, punya keluarga itu biasanya kan jauh-jauh. Kalau ada masalah, kesulitan tuh pasti dengan tetangga. Oleh karena itu, tadi kata Rasul, harus berbuat baik dengan tetangga. Jadi keimanan kita kepada Allah itu harus diwujudkan dengan akhlak yang baik. Bagaimana kita berkasih sayang dengan tetangga. Bahkan pernah sekali waktu Rasul bertanya kepada para sahabat, "Para sahabat, tahukah engkau orang yang bangkrut?" Satu sahabat menjawab, "Oh, orang yang bangkrut itu orang yang rugi dagangnya." "Bukan," kata Rasul, "orang yang bangkrut adalah orang terbuka hartos." Yang, ya, terbuka hartos, terbuka hartos. Atau orang yang bangkrut itu, ada yang menjawab, orang yang habis uangnya karena kalah judi. "Bukan," kata Rasul. "Loh, kalau gitu siapa ya Rasul orang yang bangkrut?" "Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti kelak di akhirat datang dengan membawa sholatnya, membawa puasanya, membawa zakatnya. Tetapi dia sering menyakiti tetangga. Tapi dia sering menyakiti orang lain. Maka tadi pahala-pahala ibadahnya itu akan diberikan kepada orang yang sering disakiti, sering dizolimi, sering dikhianati. Bahkan kalau pahalanya itu sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dikhianatinya itu akan diberikan kepadanya. Bangkrut dia. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, tetapi dia sering menyakiti hati orang. Sikapnya, perilakunya sering menyakiti tetangganya. Sering kan kita tidak sadar, ya. Misalnya tetangga selalu merasa terganggu karena kita tidak bisa mengendalikan anaknya. Musik dia setel dengan kenceng-kenceng, ya kan? Tetangganya mau negor juga enak. Pernah sekali waktu tetangganya negor malah ditantang. "Loh, ini kan rumah saya, iya. Ini hak saya. Loh, kenapa ikut campur?" Gitu. "Radio radio gua," katanya. Iya. "Radio radio gua, mobil mobil gua," gitu kan? Iya. Ya. Itulah yang sering tidak disadari. Akhirnya dengan begitu apa? Dia hanya mengadu kepada Allah, ya, dengan gangguan dari tetangga sebelah. Nah, itu akan mengurangi pahala-pahala ibadah kita. Jadi sholat, puasa, zakat itu juga harus diimplementasikan di dalam akhlak. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, tutur katanya, sikapnya, perilakunya, mimik mukanya, kedipan matanya, senyumannya menyenangkan hati tatkala dia bertemu dengan orang lain. Indah sekali ajaran. Indah sekali ajaran kita. Baiklah, kita nanti kita ngomong masalah senyumnya. Ces, matanya, kelingan matanya. Segala macamnya. Baik, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih di dalam pengajian Mimbar Nurussalam, yang tentunya masalahnya kelihatannya biasa-biasa saja, kehidupan keseharian kita. Dan tadi Pak Ustaz kita, Ustaz Nana Rukmana, telah menceritakan bahwasanya seluruh anggota tubuh kita adalah penuh dengan fasilitas untuk beribadah, dan juga sebaiknya juga bisa menjadikan suatu kemudaratan. Artinya barusan saya kita sama-sama mendengarkan bibirnya, senyumnya, memberikan kesejukan bagi orang lain dengan masalah yang positif tentunya. Bikin enggak orang empat gitu, orang Betawi bilang, "Gua empat betul lihat dia. Mukanya kayak dompet tanggung bulan." Nah, dompet tanggung bulan kan gitu ya. Jadi senyumnya, wajahnya itu ya, luar biasa. Jadi bukan untuk daya tarik segala macam, tetapi memang indah dipandang mata. Memang banyak Pak Nana, kita saksikan orang-orang yang akhlaknya bagus gitu ya. Akhlak bagus, mungkin orang alim, kiai. Dia memang tidak ganteng. Atau seorang nyai atau ustazah, dia tidak cantik, tetapi memandangnya bikin kesejukan kita. Banyak kan ya, aduh Allahu Akbar, enak, kayaknya malu kita melihat dia. Sangat kita nunduk gitu ya. Luar biasa itu sinaran yang keluar dari dalam dirinya. Oleh karenanya marilah kita dengarkan lagi mengenai pandangan. Barangkali ada yang mau nanya lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ibu Yuyu dari Majelis Taklim Anisa Nurul Nurussalam. Saya ingin bertanya, Pak Ustaz. Iya. Bandung semua. ada suatu keluarga, Pak Ustadz, non muslim, terus istrinya tuh pengen sekali belajar tentang Islam. Benar, dia belajar sampai sekarang tuh pinter ngaji, sampai ya udah pinter segala gitu ya Pak Ustadz. Tapi suaminya dan anaknya itu tetap tidak mau masuk Islam. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz sebagai istrinya yang udah solehah, udah masuk Islam, udah belajar segala macam apa ajaran-ajaran itu Islam. Suaminya tadinya Islam? Enggak, bukan. Oh, tadinya non muslim. Dua-duanya non muslim. Oh, dua-duanya non muslim. Iya. Yang istrinya masuk ya. Islam. Yang istrinya baik. Aja yang masuk Islam ya. Sampai belajar memperdalam ilmu itu Islam, Pak Ustaz. Ya. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini juga kasus yang banyak terjadi, tapi ini kasus khusus sebetulnya. Karena suami istrinya non muslim, lalu istrinya dapat hidayah dari Allah, apakah melalui pergaulan atau misalnya dengar terus masuk Islam. Nah, memang kalau kondisinya seperti itu harus berproses. Proses dalam pengertian, pertama kita menghargai bahwa istrinya sudah dapat hidayah dari Allah masuk Islam. Nah, tentunya harus ada kewajiban berikutnya, yaitu mengajak suaminya untuk masuk Islam. Kan ada lima kewajiban seorang muslim itu. Yang pertama adalah mengimani, meyakini akan kebenaran Islam. Lalu kita tidak boleh berhenti hanya meyakini saja. Lalu yang kedua harus mengilmui. Nah, mungkin suaminya itu belum sampai ilmunya. Oleh karenanya harus sabar kita ya, memberikan ilmunya tentang kebenaran al-Islam. Nah, istrinya bukan hanya mengilmui, ternyata sudah mengamalkan ya. Mengamalkan, dia sudah bisa masuk agama Islam, berarti sudah mengamalkan. Dan tugas berikutnya bagi yang sudah mengamalkan itu memang harus mendakwahkan. Mendakwahkan itu tadi memberikan penjelasan kepada suaminya tentang keyakinan, keyakinan yang dia yakini sementara itu, supaya suaminya masuk sama-sama. Dan berikutnya dalam konteks dakwah itu memang harus sabar, tidak bisa terburu-buru. Oh, sekarang ibunya atau istrinya masuk Islam, besok suaminya harus masuk. Oh, tidak, itu dalam proses. Tapi saya melihat tadi keluarga ini positif dalam pengertian tidak perlu harus wah cerai lagi, tidak. Coba dalam proses gitu ya. Mudah-mudahan pakai mic. Iya, harmonis harus ya. Pakai mic Bu ya. Harmonis sehingga mudah-mudahan nanti dengan dakwah istrinya ya. Lalu istrinya harusnya kalau sudah tahu ilmunya tadi agama Islam, harusnya tadi akhlaknya jauh lebih bagus. Jadi harus ada yang mendakwahi istrinya juga. Ya. Coba setelah masuk Islam itu akhlak harus berubah dengan baik sehingga dakwahnya itu melalui perilaku. Oh, betul. Ternyata istri saya setelah menganut Islam itu jadi tadi tingkat kasih sayangnya lebih besar terhadap suami. Perhatiannya semakin besar terhadap suami. Sehingga tadi dengan dakwah itu suaminya bisa sama-sama dengan istrinya. Jadi saya kira itu proses ya, proses, dan ada kewajiban ibu juga untuk terus tadi berdakwah, karena berdakwah itu tidak perlu harus seperti ini. Iya. Ya. Watawasaw bil haqq watawasaw bisabr. Jadi saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ibu harus sabar, mudah-mudahan pada saatnya nanti suami juga ikut. Ibu harus terus menunjukkan sikap perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Saya kira itu Bu ya, mudah-mudahan. Iya, dan lagi kan itu harus menunjukkan ahlakul karimah ya, ya. Kewajiban seorang istri. Tadi kan sudah diceritakan oleh Pak Nana, hablum minallah wa hablum minannas, apalagi di dalam satu keluarga. Sudah cukup Bu ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Pertanyaan yang tadi itu, kalau tadi bicara masalah kehidupan rumah tangganya mungkin sudah harmonis, tapi ketika istri itu masuk ke Islam terus suaminya masih non muslim, ini bagaimana hubungan biologisnya nih secara ya. Hukum? Ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Itu yang tadi saya maksud harus didakwahkan kepada istrinya bahwa sebetulnya hukumnya itu kan tidak boleh, ya, tidak boleh. Tetapi kalau kita dalam proses dakwah gitu kan, jangan langsung memutuskan tadi keluarga itu, padahal dalam proses dakwah itu mungkin besok lusa suaminya malah bisa ditarik. Tapi kalau ditanya hukumnya, memang harus tegas mengatakan ke istrinya itu bahwa hukumnya memang tidak sah hubungan suami istri karena berbeda tadi, berbeda keyakinan ya antara suami dan istri. Tapi untuk kepentingan dakwah harusnya istri berusaha untuk bisa mengajak suaminya. Artinya boleh minta tapi Islam dulu kali gitu katanya. Ya, ya kurang bisa seperti itu. silakan ada lagi Ibu di sini tengah. Jadi itu yang saya ingin tambahkan tadi di dalam Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 29. Tadi Allah berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Muhammad itu utusan Allah, orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang kafir. Maksudnya keras terhadap orang kafir itu bukan berarti ketemu orang kafir mau nonjok, gitu kan? Keras itu bukan berarti ketemu non-muslim dia mau menghajar, tidak. Yang dimaksud keras terhadap orang kafir itu adalah keras dalam konteks akidah, keras dalam konteks mempertahankan keyakinannya. Kalau akidahnya tadi terusik atau dalam pengertian dikikis tadi, itu kan terkait akidah, maka dia harus mempertahankan akidah itu. Ya misalnya saya beberapa kali perjalanan ke luar negeri. Di sana kalau jamuan makan malam itu kan berbagai makanan dan minuman yang seharusnya saya sebagai orang muslim tidak boleh. Tapi jangan karena pertimbangan pergaulan lalu saya, ini kan saya menghargai ya kan? Jadi menghargai hablum minannas, mengorbankan akidah itu tidak boleh. Saya harus tegas, saya pilih orange juice. Tapi pertama memang mungkin tersinggung, akhirnya ya, saya kedua, ketiga, keempat ke sana, malah mereka menghargai. Oh, dia teguh mempertahankan akidah, menghargai, boleh ya. Ya mengacungkan orange juice ya gak apa-apa, saya sendiri mengacungkan orange juice yang lain hammer gitu kan, karena menurut keyakinan kita, kita tidak boleh meminum hammer. Nah di situ, tapi hablum minannasnya baik, saya tetap tidak berubah ya. Tetapi dalam begitu bersentuhan dengan masalah akidah, karena pengikut Muhammad itu harus keras dalam mempertahankan akidah. Ruhama ubainahum, tapi dia kasih sayang dengan sesama. Ya. Ya, nah kasih sayang dengan sesama itu bisa dengan sesama manusia yang diajarkan oleh Rasul maupun terhadap flora fauna, ya, terhadap binatang. Allah, ya. Untuk menyembelih binatang aja ada ketentuan dengan pisau yang tajam. Itu berarti kita tadi harus juga kasih sayang bukan hanya dengan manusia, tapi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain gitu. Baik. Itu penting sekali ya. Tadi saya sangat tertarik itu kalau luar negeri kan ada ala carte ya, ada buffet atau segala macam. Kan ada kadang-kadang makan steak ya. Pokoknya sirloin steak, fillet steak dan sebagainya kan biasanya ditutup oleh wine, red wine gitu ya. Yeah. Wine ya, anggur. Itu memang banyak saya perhatikan nikmat-nikmat aja gitu. Padahal harus betul-betul menjaga akidah di situ yang Pananda sampaikan itu penting sekali. Barangkali ibu-ibu kan suka di keluar negeri suka ada jamuan ya. Saya ngalamin itu. Memang ada wine di sana. Wine ditanya malah kan dan ini PSSOP atau yang udah tua nih wine-nya ini udah mahal, udah hebat banget ini. Kita dengan tentu saja harus menunjukkan akhlakul karimah. Oh maaf saya muslim gitu ya. Ternyata waktu juga nih ya, waktu juga yang akan memisahkan kita dalam pengajian ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang kita bisa berkumpul kembali. Dan silakan saja kalau secara personal kepada Pak Nana Rukmana konsultasi apa segala macam. Namun beliau sering memberikan pengajaran di mimbar Nurul Salam. Kita doakan Pak Nana semoga sehat walafiat. Insyaallah. Alhamdulillah. Amin. Beliau luar biasa. Apalagi urusan masalah manajemen masjid bisa dengan Pak Nana Rukmana. Insyaallah. Baiklah, barangkali sudah sampai ke kesimpulan ya. Kesimpulan Pak Nana, kesimpulan mengenai Nabi Muhammad pengajaran kasih sayang antar sesama dan selanjutnya dilanjutkan dengan doa. Insyaallah. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berkasih sayang terhadap sesama. Berkasih sayang terhadap sesama itu pertama adalah tentu saja dengan sesama manusia. Kita harus baik. Sesama manusia itu mulai dari lingkungan keluarga, tetangga, bahkan sampai kepada berbangsa dan bernegara. Itu harus dengan cara kasih sayang. Ya. Lalu yang kedua, ya, kasih sayang itu juga terhadap flora, fauna, terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan. Ada seorang perempuan yang masuk surga karena dia memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan dan bahkan mau mati. Lalu dia teteskan air itu, perempuan itu masuk surga. Sebaliknya, ada perempuan yang masuk neraka karena dia mengurung seekor kucing, tidak diberi makan sampai mati. Kata Rasul, inilah calon neraka. Jadi kita kasih sayang bukan saja terhadap sesama manusia, tapi juga terhadap flora, fauna, hewan, dan tumbuhan. Saya kira mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikan tadi perintah Allah yang khususnya tertera dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, wabdagi fima atakallahu darul akhirah walatansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ar. Carilah olehmu kebahagiaan negeri akhirat. Itu kebahagiaan yang abadi, yang kekal. Walaupun jangan lupakan kebahagiaanmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi. Saya kira itu sebagai kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menutup acara pengajian kita pada pagi hari ini. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi liwajikal karim wa atini sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami seandainya kami belum mampu mensyukuri atas segala nikmat karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Amin. Ampuni kami seandainya kami belum mampu sabar di dalam menghadapi ujian darimu. Amin. Ampuni kami ya Allah seandainya kami belum mampu melakukan kasih sayang yang baik terhadap sesama, terhadap istri, terhadap suami, anak-anak, dan tetangga. Amin. Tumbuhkan dalam diri kami ya Allah sifat perilaku kasih sayang terhadap sesama. Amin. Nampakkanlah apa yang salah dan yang benar itu betul-betul nampak pada penglihatan kami. Amin. Berikan kemampuan kepada kami untuk menilai yang salah dan yang benar itu ya Allah. Amin. Agar kami selamat di dalam mengemban tanggung jawab terhadap-Mu. Amin. Kami adalah makhluk yang lemah, yang tiada mempunyai kemampuan untuk menyatakan rasa syukur kepada-Mu. Amin. Kecuali dengan rangkuman niat serta usaha yang bulat untuk senantiasa mengabdi kepada-Mu, untuk senantiasa berbakti kepada-Mu, amin, untuk senantiasa menunaikan segala titah dan perintah-Mu. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.